Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ثم أما بعد، kembali kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada kitab tauhid dengan membaca penjelasan dari fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mulakhas. Dan pembahasan kita terakhir adalah masih membahas tentang An-Nushrah, ya. Tentang An-Nushrah. Adapun yang dimaksud dengan An-Nushrah dijelaskan oleh Asy-Syaikh yaitu al-ilaj war-ruqyah yu'alaju bihi man kana yadhunnu anna bihi mashan minas-sihr, ya. Ini yang dimaksud dengan An-Nusrah, mengobati atau membacakan doa kepada orang yang diduga dia terkena gangguan sihir atau terkena sihir. Inilah yang disebut dengan An-Nusrah. Kemarin sampai pada dalil yang pertama, hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang An-Nushrah. Faqala hiya min 'amali syaitan. An-Nushrah ini adalah merupakan perbuatan syaitan. Dan telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh yang dimaksud nusrah di sini adalah nusrah, pengobatan sihir yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka biasa mengobati sihir juga dengan sihir. Bisihri mislih, dengan sihir yang semisal. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait dengan hadis di atas tadi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anna ilajil mashhuri ala tariqah allati kanat ta'maluha al-jahiliyah ma hukmuh. Kata Asy-Syaikh rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pengobatan orang yang al-mashhur, orang yang terkena sihir, ala tariqah dengan metode apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu mengobati sihir dengan sihir atau mengobati sihir dengan meminta bantuan syaitan. Nabi ditanya cara pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ma hukmu, apa hukumnya? Fa'ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan aw bi wasitah. Maka Nabi SAW menjawab bahwasanya yang demikian itu merupakan perbuatan syaitan atau menggunakan wasilah meminta bantuan kepada syaitan. Ini model pengobatan orang yang terkena sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Istikhdamu syayatin, meminta bantuan kepada asyayatin, syaitan-syaitan. Kata beliau, li'annahu yakunu bi'anwa'i sihriyah wa istikhdamatin syaitaniyah fahiya syirkiyatun wa muharramah. Dikarenakan sihir atau pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terkadang dengan melakukan sihir pula, ya, sihir diadu dengan sihir, dan meminta bantuan kepada syaitaniyah, meminta bantuan kepada syaitan. Maka kalau seperti ini adalah merupakan syirkiyah, merupakan kesyirikan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga harus waspada, hati-hati, jangan sampai mengikuti langkah-langkahnya orang al-jahiliyah. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadis lil bab, keterkaitan atau kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, annahu dalla ala tahrimin nusrah allati hiya min amali syaitan wa hiya nusratul jahiliyah. Sesungguhnya di dalam hadis di atas tadi dalla menunjukkan tentang haramnya nusrah, pengobatan sihir dengan model, ya, pengobatan sihir itu yang biasa dilakukan oleh syaitan, itu meminta bantuan syaitan. Wahya nusratul jahiliyah, itu model nusrah, pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya. Ini yang harus benar-benar diwaspadai. Ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, an-nahyu an-nusrah ala sifatil lati ta'maluhal jahiliyah li'annaha sihrun wasihru kufrun. Faedah yang pertama, an-nahyu, larangan dari melakukan nusrah, pengobatan bagi orang yang terkena sihir, ala sifatil lati ta'maluhal jahiliyah, dengan model sifat yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bagaimana nusrah atau pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Yang pertama, dengan menggunakan bantuan syaitan. Naam. Yang kedua, penyembuhan sihir dengan menggunakan sihir pula. Li'annaha, dikarenakan pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah sihrun, termasuk sihir juga. Wasihru kufrun, dan yang namanya sihir itu hukumnya kufur, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tatkala Nabi menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan, menghancurkan diri-diri kalian. Di antaranya adalah as-sihr, sihir. Yang kedua, faedah yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama amma askala hukmah hadaran minal wuku'i fil mahzur. Disyariatkannya bertanya kepada para ulama, kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Disyariatkannya bertanya kepada ahlul ilmi, kepada ulama. Nah, dalam perkara yang askala hukmah, dalam perkara yang hukumnya itu masih muskil, belum jelas, ini termasuk mamnu atau jaiz, dilarang atau boleh. Hadaran minal wuku, sebagai bentuk hati-hati supaya tidak terjatuh fil mahdzur, dalam perkara yang dilarang di dalam syariat ini. Nah, dan bertanya adalah merupakan obat. Sehingga betapa banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang hukum, ya, dan seterusnya. Begitu juga para sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi bertanya kepada para sahabat sebagai bentuk ta'lim, pengajaran, dan seterusnya. Karena ini merupakan perkara yang disyariatkan untuk bertanya kepada ulama, dan inilah sifatnya ahlus sunnah. Mereka senantiasa bertanya, meminta bimbingan kepada para ulama, dan tidak memutus hubungan dengan para ulama. Barakallahu fik. Selanjutnya qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullah. Dalil berikutnya wa fil Bukhari an Qatadah, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Qatadah. Qultu li ibni al-Musayyib rajulun bihi tib ayukhadhu an imra'atih ayuhallu anhu ayunshar. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma man yanfa'u falam yunha an. Ya. Dalam riwayat Bukhari dari Qatadah, Qatadah Ibnu Dihamah As-Sadusi, beliau adalah thiqatun min ahwadit tabi'in. Beliau adalah orang yang thiqah dan merupakan ahfadz tabi'in, ya. Yaitu apa? Para salah seorang tabi'in yang sangat banyak hafalannya. Dan disebutkan mata sanatan bid'u wa asyarata mi'ah, ya. Wa mi'ah. Beliau meninggal 114 tahun Hijriah. Ya. Atau ini umurnya beliau, ya. Bid'un itu hitungan, ya. 3 sampai 10 itu bid'un. Bisa juga 16, 17 dan seterusnya. Dari Qatadah qultu li ibn al-Musayyib. Kata Qatadah, saya bertanya kepada Ibnu al-Musayyib. Rajulun, ada seorang bihi tibbun, yang dia terkena sihir. Atib bikasri ta asihrun. Ya. Atib dengan mengkasrokan ra artinya adalah sihir. Orang yang terkena sihir dan beliau menggunakan kinayah dengan atib tafaulan, dengan harapan optimis, ya. Sehingga diistilahkan tip bukan sihir, tapi maknanya orang terkena sihir. Ayu khadhu animra'atih, ya. Ayu khadhu animra'atih, atau seorang yang dia terhalang dari istrinya, wala yasilu ila jima'iha. Ini diantara darornya sihir. Seorang laki-laki tidak bisa menghubungi istrinya karena terkena sihir. Ya. Ayuhalu anhu ayunsyar. Ya. Apakah orang tersebut barakallahu fikum diobati dari sihirnya tersebut? Ya. Diadakan pengobatan? Maka Ibnul Musayyab menjawab, qala la ba'sa bih. Tidak mengapa yang demikian itu. Innama yuriduna bihi al-islah. Karena yang mereka inginkan dari pengobatan tersebut, orang yang terkena sihir, adalah al-islah, kebaikan. Wa amma ma yanfa'u falam yunha'an. Adapun sesuatu yang di situ membawa manfaat, tidaklah dilarang. Artinya mengobati orang yang terkena sihir dengan cara yang baik, bukan dengan caranya orang-orang jahiliyah, ini diperbolehkan karena di situ ada manfaatnya. Waruwiya anil Hasan, dan telah diriwayatkan dari Al Hasan, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahir. Tidak bisa menghilangkan sihir illa sahir, kecuali orang yang melakukan sihir. Ini kata Al-Hasan. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh makna kalimat tersebut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim akan memberikan perincian tentang An-Nusrah. Kata beliau, An-Nusrah halus sihri anil mashur wahyan naw'an. Kata beliau yang namanya An-Nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan ini ada dua macam. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, ini ada dua macam. Ya. Ahaduhuma, salah satunya adalah halun bisihri mithli. Yang pertama bentuknya adalah mengobati sihir dengan menggunakan sihir pula. Ya, sihir dilawan dengan sihir. Wa waladhi min amali syaitan. Nah, ini termasuk yang dilarang dan ini merupakan perbuatannya syaitan. Mengobati sihir dengan cara menggunakan sihir pula, bimithri yang semisal. Dan ini merupakan perbuatannya setan. Ya. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Maka dengan model yang pertama ini bisa dibawa padanya ucapannya Al-Hasan. Yang disebutkan la yahullu as-sihra ila sahir. Kemudian kata beliau, wa yataqarrabun nasiru wal muntasharu ila syaitan bima yuhibbu wa yubtilu amalahu anil mashur. Sehingga orang yang mengobati dan orang yang diobati, ya, orang yang mengobati sihir dan orang yang terkena sihir, kedua-duanya mendekatkan diri kepada syaitan dengan memberikan apa yang disukai oleh syaitan tersebut. Wa yubtilu amalahu anil mashur, ya. Sehingga akan, ya, merusak amalan tersebut dari orang yang terkena sihir. Ini yang pertama, menghilangkan sihir dengan cara sihir pula. Wa tsani, yang kedua, an-nusra biruqyati wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awat al mubahah fa hadza jaiz. Jenis yang kedua adalah an-nusrah, mengobati orang yang terkena sihir dengan ruqyah, dengan at-ta'awudzat, ya, dengan doa-doa meminta perlindungan, dengan doa-doa yang datang dari Nabi, doa-doa yang diperbolehkan, dengan dibacakan padanya ruqyah, maka yang seperti ini fahada jaiz, yang seperti ini diperbolehkan mengobati orang yang terkena sihir dengan doa-doa yang datang dari Nabi, dengan ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian masyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil-atharain, makna secara garis besar terkait dua asar di atas, ya, terkait dua asar yang datang di atas. Anna ibn al-Musayyib su'ila an hukmin nusrah fa'afta bijawaziha, bahwasanya ibn al-Musayyib pernah ditanya tentang hukum nusrah, mengobati orang yang terkena sihir. Fa'afta, maka beliau memberikan fatwa tentang bolehnya yang demikian itu. Nazaran li annal maqsuda minha annaf'u wazawalu dharar, dengan pandangan ya, karena tujuan orang tersebut, orang yang mengobati terkena sihir, adalah untuk memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kejelekan, untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kejelekan. Walam yunha amakana kadzalik, maka tidaklah dilarang kalau niatnya demikian itu. Kemudian kata beliau, wal maqsudun na'un minan nusrah lam mahdzur, yang dimaksud di sini adalah jenis nusrah, pengobatan sihir yang tidak dilarang. Karruqa bi asma'illahi wa kalami, seperti dengan cara diruqyah, dibacakan nama-nama Allah, dan juga dibacakan kalamullah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ini yang dimaksud, bukan nusrahnya orang-orang jahiliyah, ya. Bukan nusrahnya orang-orang jahiliyah yang mereka istikhdamus syayatin, dengan meminta bantuan syaitan, atau bisihri mislih, dengan sama-sama menggunakan sihir. Yang demikian ini dilarang. Adapun dengan cara diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, fahada jaiz. Perincian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim insyaallah sangat mencukupi untuk membedakan nusrah yang dilarang, pengobatan sihir yang dilarang, dan pengobatan sihir yang jaiz, yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Endak ya Ismail. Siapa imam yang dijuluki dengan Imamul Jabal? Imam seperti gunung tangguhnya. Siapa ya Ismail? Imam siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini imam yang dijuluki dengan Imamul Jabal, ya, imam yang kokoh seperti gunung, karena kekokohan beliau di dalam menghadapi ujian tatkala berpegang teguh dengan sunnah, ya, mendapatkan cacian, mendapatkan makian dan seterusnya, tapi beliau bersabar. Bahkan sampai di penjara, bahkan sampai disakiti, tapi tidak bergeser pun dari akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdullah Aceh, sebutkan di antara kitab-kitab yang membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua saja. Di antaranya adalah kitab As-Sunnah, ya. Di antaranya adalah kitab As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, ya. Terus kitab apa lagi? Satu lagi. Kitab Kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajuri. Juga Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Punyanya Imam Lalika'i rahimahullah. Al-Ibanatain li Imam Ibn Battah. Juga dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya, dan para ulama sekali lagi sangat-sangat perhatian dengan kitab yang menjelaskan tentang usul akidah li sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah kitab yang saghir, yang ringkas dan kecil, yang ada di hadapan kita, yang berjudul Usulus Sunnah. Usul artinya adalah prinsip-prinsip seorang ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ya, sampai itu ya. Setelah kita selesai membaca mukadimah yang disampaikan oleh Al-Imam Rabi Ibni Hadi Umar Al-Madkhali, ya, hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk at-tamassuk bima kana alaihi as-sahabatu wal iqtida'u bihim. Ini prinsip yang pertama seorang salafi, seorang ahli sunnah. At-tamassuk artinya berpegang teguh. Berpegang teguh dengan bima kana alaihi sahabah. Berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka atau benar-benar mencontoh mereka. Berpegang teguh dengan jalannya mereka dan benar-benar mencontoh mereka para sahabat, ya, di dalam menjalankan agama. Qala al-imam al-Lalika'i rahimahullah akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah as-Sukari, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah as-Sukari. Qala hadathana Uthman ibn Ahmad ibn Sammak, telah bercerita kepada kami Uthman ibni Ahmad ibni As-Samak. Qala hadathana Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan ibni Abdul Wahhab ibni Abil Anbar qira'atan alaih, dengan cara dibacakan kepadanya, ya, bukan hafalan tapi dibacakan. Min kitabihi, di dalam kitab beliau, fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'ul Awal, min sanati salasin wa tis'ina wa mi'atain, pada tahun 293 Hijriah. Ya, sudah lama, kalau sekarang sudah 1445. Kitab ini kurang lebih ditulis 293 Hijriah. Sudah lama, ya. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman. Ini sanad yang kedua untuk menunjukkan kalau tulisan ini benar-benar sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ada dua jalan, dua sanad, bahkan di sana Al-Imam Al-Albani rahimahullah Muhammad Nasiruddin Albani menemukan di dalam maktabah Makhthutat ya, masih tulisan tangan zaman dahulu, sanad yang ketiga. Ya. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqari Al-Basri fi Tinnis bitinnis. Telah bercerita kepada kami Abu Ja'far Muhammad Sulaiman Al-Basri fitinnis. Qala hadatsani Abdus bin Malik Al-Attar. Telah bercerita kepadaku Abdus ibn Malik Al-Attar. Qala, sampai di sini langsung ke Imam Ahmad. Sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah yakul. Aku telah mendengar Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah, beliau berkata. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanya saja beliau masyhurnya itu nisbatun ila jaddih. Lebih dikenal dinisbahkan kepada kakek, dan ini boleh. Ya. Kalau bapak aslinya adalah Ahmad bin Muhammad, baru bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Tapi yang masyhur Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung lompat, dan ini boleh. Nisbatun ila jadin boleh. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yakul, beliau mengatakan. Sekarang mulai sampai ucapannya pada Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, usulus sunnati indana. Prinsip-prinsip seorang ahli sunnah menurut kami. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah. Ini yang pertama. Berpegang teguh dengan jalannya para sahabat-sahabat rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang pertama. Benar-benar berpegang teguh dengan jalannya para sahabat-sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal iktida'u bihim. Yang kedua, dan benar-benar mencontoh mereka. Ini yang kedua, prinsip seorang ahli sunnah, menjadikan rasul dan para sahabatnya sebagai qudwatun lana, contoh untuk kami. Wa tarkul bida'i. Yang ketiga, prinsip seorang ahli sunnah adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Wa qulu bid'atin fahiya dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Sehingga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul, judulnya apa Abdul Aziz? Kitabnya Imam Al-Barbahari yang dibahas oleh Ustaz Rijal, Syarhu Sunnah. Beliau mengingatkan kepada kita, fahdharu min sigharil umur. Hati-hati kalian dari perkara bid'ah yang paling kecil. Inilah ahli sunnah. Dari perkara bid'ah yang paling kecil mereka sangat berhati-hati. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Ya. Kemudian yang berikutnya, watarkul khusumat. Prinsip ahlu sunnah itu adalah tarkul khusumat, meninggalkan al khusumat, berbantah-bantahan. Sehingga berbantah-bantahan, mengadakan debat terbuka, ya. Ini bukan prinsipnya ahlus sunnah. Ya. Yang digunakan model seperti ini oleh sebagian mereka hizbiyun dari kalangan roja'iyun, ya. Jadi kalau ditanya orang-orang roja, di antara penyimpangannya di mana? Antum jangan jawab, oh ustaznya nganggo peci ireng. Keliru, ya. Kalau pakai peci ireng, santri ada yang pakai peci ireng, ya. Di antaranya mereka menyelisih prinsip ahlus sunnah. Apa itu? mereka suka berdebat, bahkan sengaja live debat ya dengan siapa terus ya. Maka prinsip Ahlus Sunnah tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Bahkan bukan masalah agama saja, masalah duniawi saja kita diperintahkan untuk menghindari perdebatan, apalagi dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan agama. Kemudian yang berikutnya adalah wal julusu ma'a ashabil ahwa. Prinsip Ahlus Sunnah adalah meninggalkan duduk bareng bersama dengan ashabul ahwa. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Tidak mau duduk bareng dengan ashabul ahwa, apalagi ngopi bareng dengan tokoh ahlul bid'ah. Ya enggak boleh. Ya. Ini melanggar prinsip Ahlus Sunnah. Dan ini juga dilakukan oleh mereka orang-orang sururiyun. Ya. Sengaja mereka mendatangi yang dijuluki dengan singa Aswaja Jawa Timur. Ya. Singanya Aswaja. Ngopi bareng, setelah itu diupload di media mereka. Ini menunjukkan mereka tidak berjalan di atas prinsipnya Ahlus Sunnah, suka duduk bareng dengan ashabul ahwa. Wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din. Prinsip Ahlus Sunnah adalah meninggalkan mira' wal jidal, perdebatan, berbantah-bantahan dalam urusan agama. Ini ditinggalkan. Agama sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Panjang lebar memperdebatkan di mana Allah. Ya. Sudah jelas. Dalil dari Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sudah jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allahu fis sama. Ya, tapi ini masih menjadi bahan perdebatan. Ini itu ya. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Ini mukadimah dari Imam Ahmad rahimahullah taala ya. Maka prinsip-prinsip seperti ini penting untuk kita pelajari, kita kaji, sehingga tatkala kita berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah, di atas ilmu, tatkala mengatakan si fulan hizbi pun di atas ilmu ya. Jangan sampai mengatakan fulan hizbi ya, ternyata tidak punya hujah ya. Jangan sampai seperti itu. Maka dengan kita belajar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah barakallahu fikum ya, kita berharap yang pertama kita semakin kokoh berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah, dan kita semakin hati-hati dari prinsip-prinsipnya Ahlul Ahwa. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.